pendapat mereka yang berkata bahwa orang yang meninggalkan salat itu kafir. Wa qawiyyah jiddan. Bahkan dalil-dalilnya sangat kuat. Wa yuqabiluhum man yukaffir tarika shalah. Dan yang berlawanan dengan mereka pendapatnya adalah orang-orang yang tidak mengkafirkan orang yang meninggalkan salat. Walahum ta'wilat lihadihin nusus. Dan mereka punya tafsiran-tafsiran terhadap dalil-dalil yang dipakai oleh kelompok pertama. Jadi golongan pertama, Imam Ahmad dan yang bersamanya, yang menyatakan kafirnya orang yang meninggalkan salat. Dan dalilnya sangat kuat. Dan yang berlawanan dengan mereka adalah para ulama yang menyatakan tidak kafir. Dan mereka juga punya tafsiran terhadap dalil-dalil golongan pertama. Min adillati man yukaffirun. Di antara dalil-dalil mereka yang mengkafirkan tarikah salah adalah ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Taubah ayat 11. Wa fa in tabu. Wa aqamu salata wa atau zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertaubat, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkanlah atau maka dikatakan merekalah saudara-saudara kalian. Disebutkan dalam ayat ini bahwa syarat seseorang dikatakan ikhwan kalian sesama muslim kalau mereka aqamus shalah, menegakkan salat. Kalau tidak, bukan saudara kalian. Itu mafhum mukhalafah dari ayat ini. Fala tahsul al-ukhuwah illa ba'da ad-dukhul fil imani wa iqamus salati wa ita'iz zakah. Maka tidak dianggap saudara hingga mereka masuk dalam keimanan. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Adapun zakat, ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Ada yang sudah sampai nisab, terkena kewajiban. Ada yang belum sampai nisab, tidak terkena kewajiban. Sehingga tidak menyeluruh. Tetapi salat bagi yang kaya maupun yang miskin, bagi yang muda maupun yang tua, bagi laki-laki maupun perempuan, bagi mereka yang bisa berdiri ataupun yang tidak bisa berdiri, bagi mereka yang sehat, bagi mereka yang sakit, semuanya wajib salat. Sehingga dengan ayat ini, seorang yang masuk Islam atau seorang yang menyatakan keimanan belum dianggap ikhwanukum fiddin, belum dianggap saudara kalian dalam agama, hatta yuqimus shalah, hingga mereka mau menegakkan salat. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakah fa khallu sabilahum. Ayat lainnya, kalau tadi di ayat ke-11-nya, di ayat kelimanya disebutkan oleh Allah SWT, di ayat ke-50-nya. Kalau mereka bertaubat, menegakkan salat, dan mengeluarkan zakat, fakhallu sabilahum, maka biarkanlah jalan mereka. Mana biarkan jalan mereka, yakni jangan diperangi. Apa mafhumnya? Apa mafhum mukhalafahnya? Berarti kalau masih belum menegakkan salat, terus diperangi. Inilah dalil Imam Ahmad dan yang bersamanya. Mereka tetap boleh diperangi sampai tabu wa aqamus salah wa atawuz zakah. Kenapa tidak zakat juga? Sudah dikatakan tadi. Zakat tidak semua orang terkena kewajiban tersebut. Ada yang miskin, ada yang tidak mampu, ada yang belum sampai nisab, ada yang begini dan ada yang begitu. Tapi salat, yang sakit pun wajib salat. Gak bisa berdiri, duduk, gak bisa duduk berbaring. Dengan mengisyaratkan, dengan matanya. Berarti harus salat bagi setiap muslim tidak terkecuali. Kalaupun mau dikecualikan hanya wanita yang haid. Wanita yang haid. Barakallahu fiikum. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti kalimat fakhallu sabilahum. Kalau mereka bertaubat dan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat, maka biarkanlah mereka, jangan diperangi. Artinya kalau mereka taubat dan belum salat, terus diperangi. Barakallahu fiikum. Dalilnya sangat kuat, masyaallah. Fala yukhalli sabilahum wa yurfa anhumus sayf illa idza amanu billahi wa aqamus shalah wa atuz zakah. Maka tidak dibiarkan jalan mereka dan tidak diangkat pedang dari mereka, jadi tetap memerangi mereka, kecuali kalau mereka beriman kepada Allah, mendirikan salat dan mengeluarkan zakat. Hujajun qawiyan aw qawiyatun jiddan wa katsira. Dalil-dalil yang sangat kuat dan sangat banyak. Minha diantaranya, wa man taraka as-salata faqad kafar. Hadis Buraidah Ibn al-Khasib al-Aslami radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW menyatakan, siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, maka dia kafir. Atau dalam hadis, dalam riwayat Jabir bin Abdullah, diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya, bainal abdi wal kufri awis syirki terkus salah. Di antara seorang hamba dengan kekafiran dan kesyirikan adalah meninggalkan salat. Ini pembeda antara seorang mukmin dan kafir adalah tarkus salah, meninggalkan salat. Dari sini barakallahu fikum. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, fa'amrus salati 'azimun jiddan. Urusan salat ini sangat besar, sangat agung. Wa hiya amudul Islam, dan itu merupakan tonggaknya Islam. Wa kama sayati fi hadis Abdullah ibn Syaqiq kama ashara ilaihi al-Imam Ahmad, wa laysa min al-a'mali shay'un tarkuhu kufrun illa as-salah. Berarti perkara salat ini azim. Perkara yang besar, perkara yang sangat penting, perkara yang sangat agung. Sebagaimana akan datang nanti dalam hadis Abdullah bin Syaqiq, sebagaimana diisyaratkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, tidak ada satu amalan pun yang kalau ditinggalkan jadi kafir, kecuali salat. Wa Ahmad fi hadhihi risalah dhahaba ila takfiri tarikus salah. Berarti Imam Ahmad di dalam risalahnya ini, Usulus Sunnah, menganggap kafirnya orang yang meninggalkan salat. Wahtajja bil hadis, wahtajja bi qawli Abdullah ibn Syaqiq, berdalil dengan hadis, berdalil juga berhujjah dengan hadis atau dengan ucapan Abdullah ibn Syaqiq. Abdullah ibn Syaqiq qal, berkata Abdullah ibn Syaqiq, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam laisa indahum syai'un min al-a'mali tarkuhu kufrun illa as-salah. Kata Abu Ibn Syaqiq bahwa para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagi mereka tidak ada sesuatu pun yang kalau ditinggalkan jadi kafir kecuali salat. Ini pemahaman para sahabat. Katulah Ibn Syaqiq bahwasanya ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, para sahabat-sahabat Nabi Muhammad radhiyallahu taala anhum, bagi mereka enggak ada sesuatu yang kalau ditinggalkan jadi kafir selain salat. Wa yadhkur Syekhul Islam Ibn Taimiyah anna jamahir ahli al-ilmi min as-sahabati wa ghairihim dahabu ila takfiri tarik as-salah. Juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah menyebutkan wa jumhur, kebanyakan para ahlul ilmi, para ulama dari kalangan para sahabat dan juga dari selain mereka berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan salat. Wa dhahaba jama'atun min al-a'immah bal dhahaba katsirun min al-ulama ila takfiri man taraka wahidan min mabani al-islam. Demikian pula sekelompok para imam-imam atau kebanyakan para ulama juga bahkan mengkafirkan setiap orang yang meninggalkan satu dari pondasi-pondasi keislaman. Yani man taraka shalah kafir, au taraka zakah kafir, au taraka al-hajj kafir. Siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Siapa yang meninggalkan zakat maka dia kafir. Dan siapa yang meninggalkan haji padahal dia mampu maka dia kafir. Demikian jumhur atau kebanyakan para ulama. Bukan hanya salat, tapi mereka menganggap semua mabani al-Islam, dasar-dasar keislaman. Dasar-dasar keislaman adalah pondasi-pondasi keislaman. Kalau pondasinya runtuh, tentunya bangunannya akan runtuh pula. Maka akan gugur keislaman seseorang yang sengaja-sengaja meninggalkan rukun Islam yang pertama, artinya menentang la ilaha illallah atau menentang Muhammad dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang sengaja-sengaja meninggalkan salat. Dan yang sengaja-sengaja juhud dan meninggalkan zakat padahal dia terkena kewajiban zakat. Sebagaimana Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu memerangi para penolak-penolak zakat. Dan di dalam sejarah ditulisnya dengan judul Qitalul Murtaddin. Memerangi orang-orang murtad. Padahal yang mereka lakukan adalah tidak mau zakat. Dengan sengaja menentang zakat. Demikian pula yang ketiga, mampu haji, bisa haji, mampu tenaganya, mampu hartanya dan seterusnya, tapi dia menyatakan saya tidak mau haji. Berarti menentang perintah Allah dan Rasulnya. Ini juga kafir. Walil Imam Ahmad iddatu aqwalin fit takfir bihadhihi al mabani. Dan Imam Ahmad memiliki beberapa pendapat dalam mengkafirkan orang yang meninggalkan pondasi-pondasi ini. Walahu qawlun la yukaffir illa tarika shalah. Dan dia juga punya pendapat, punya qawlun bahwa yang dikafirkan ketika ditinggalkan hanya salat saja, seperti dalam usul ini, dalam usul sunnah ini. Kata Imam Ahmad, tidak ada satu amalan pun yang kalau ditinggalkan jadi kafir kecuali salat. Tetapi juga ada pendapat beliau yang lain yang menyatakan siapa yang meninggalkan mabanil Islam, dasar-dasar Islam tadi, syahadat, salat, zakat, maka dia kafir. Juga punya pendapat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam. Walahu qawlun bi'adami takfiri tarikas salah. Dan beliau juga pernah berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat tidak kafir. Kalau saja bisa diketahui mana qawlun qadim, mana qawlun jadid, maka kita akan berkata sebagaimana Imam Syafi'i, bahwa qawl jadid adalah pendapat yang baru, yang terakhir, sedangkan pendapat yang sebelumnya terbatalkan. Karena bagaimana pula tetap manusia, tetap manusia. Kadang-kadang belum tahu, jadi tahu. Kadang-kadang dia berpendapat seperti ini, ternyata besok dia ralat. Kan begitu. Sehingga pernah berpendapat kafir, pernah berpendapat tidak kafir. Mana yang lebih dulu? Mana yang belakangan? Yang ini lebih dulu, berarti yang belakangan lah pendapat beliau yang hakiki. Beliau batalkan pendapat yang pertama. Tapi masalahnya, ketika tidak diketahui mana yang lebih dulu, mana yang belakangan, maka hanya berkata beliau pernah berpendapat begini dan pernah berpendapat begitu. Ikhwan ibn a'azakumullah. Qala walahu qawlun bi'adami takfiri tarikis salah li'annal umura syaikatun wal umuru khatiratun. Karena perkaranya sangat berbahaya dan sangat perlu ekstra hati-hati. Wal adillah minal janibaini qawiyah. Dan pendapat dua kelompok para ulama ini sama-sama kuat. Yang pertama, dalil-dalilnya sangat kuat. Yang kedua, takwil-takwilnya, tafsir-tafsirnya sangat mengarah. Ini sangat jelas pula. Fayahsulu lil-insani fihi syai'un min ikhtilafil aqwali wa ikhtilafin nazar. Maka terjadilah pada seseorang perselisihan pendapat-pendapat, perbedaan pendapat-pendapat, perbedaan pandangan-pandangan, ila akhiri. Asy-Syafi'i wa Malik wa Abu Hanifah indahum laisa bikafir. Adapun Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Syafi'i, wa Imam Malik ibn Anas, wa Abu Hanifah An-Nu'man, bagi mereka meninggalkan salat tidak kafir. Menurut pendapat mereka-mereka rahimahumullah. Wa qabla dhalika hum mujma'una anna man taraka juhudan fahuwa kafir. Tetapi mereka sudah sependapat sebelumnya bahwa kalau manusia atau seorang muslim menentangnya dengan juhudan, maka dia kafir. Itu sepakat. Itu sepakat. Hati-hati. Bedakan antara keduanya. Orang yang meninggalkan sholat tidak kafir. Tetapi orang yang meninggalkan sholat dengan juhudan. Juhud itu menentang. Saya tidak percaya dengan kewajiban sholat. Dan saya menentang kewajiban sholat. Saya tidak mau. Mau apa? Itu kafir. Menurut siapa? Menurut seluruh para ulama. Termasuk Imam Syafi'i, termasuk Imam Malik, termasuk Abu Hanifah An-Nu'man. Dan semua para ulama sepakat kalau juhudan kafir. Bukan hanya sholat. Semua syariat Allah kalau ditentang dengan juhud, walaupun Allah menyatakan haram, saya menyatakan halal. Mau apa? Itu kafir jelas. Juhudan. Penentangan dengan sengaja. Yang dibahas bukan itu. Yang diperselisihkan oleh para ulama, orang yang meninggalkan sholat tapi bukan karena juhudan. Nah ini yang mengatakan sebagian kafir, tidak kafir, kafir, tidak kafir. Ikhwan ibn a'azakumullah. Idza tarakaha juhudan fahuwa kafirun bil ijma'. Kalau meninggalkan sholatnya dengan sengaja-sengaja menentang hukum sholat, maka jelas kafir secara ijma'. Bil ijma'. Wa idza tarakaha takasulan, tetapi kalau meninggalkan salat karena malas-malasan, iya sih wajib, sebentar nanti sampai lewat waktu tidak salat. Wa tahawunan, karena meremehkan nanti-nanti atau meremehkan dengan tidak mementingkannya. Faman sami'tum kaffaruhum walau tarakuha takasulan wa tahawunan kaffaruhum. Maka di antara mereka, apa yang kalian dengar tadi, dikafirkan walaupun meninggalkannya karena malas-malasan, maka dia kafir. Walaupun tahawunan kaffaruhum. Yang demikian berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad fi qawl dalam salah satu pendapatnya. Wa Malik, dan Imam Malik dalam pendapatnya. Wa kathir minal a'immah, dan juga banyak dari para imam-imam. Yarawna annahu la yakfur. Bahwa orang yang tidak salat karena takasulan, karena malas-malasan tadi, maka dia tidak kafir. Illa idza tarakaha juhudan, kecuali kalau meninggalkannya dengan penentangan, apalagi dengan pelecehan. Beberapa tokoh pengingkar-pengingkar sunnah tidak sholat dan mengejek sholat. Sholat itu cukup doa. Sholat yusalli artinya doa. Ngapain kalian tungkal-tungkul nyembah tembok, katanya. Ini jelas kafir, kafir, kafir keluar dari Islam. Murtad. Jangan disolatkan kalau dia mati. Jangan ditengok ketika dia sakit. Dan jauhi majelisnya. Jangan dengarkan ucapannya. Jangan bergaul dengannya. Jika dia di satu tempat, kamu tinggalkan tempat tersebut. Jika engkau di bawah satu saqaf, kemudian dia datang kepadamu, kamu tinggalkan tempat tersebut. Ini para ulama sangat tegas dengan orang-orang yang seperti ini. Mempermainkan sholat. Mengejek sholat. Maka tidak ada alasan lagi yang menunjukkan dia memiliki keislaman. Habis keislamannya. Ikhwan ibn a'azakumullakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Amma wa huwa ya'tarifu biwujubiha. Adapun kalau orang tadi masih meyakini kewajibannya, kemudian meninggalkan salat karena malas-malasan, menunda-nundanya sampai lewat, menunda-nundanya sampai lewat, ya nanti, tapi tidak dikerjakan, maka yang demikian, ikhtalafu fi, berselisih para ulama, ada yang mengkafirkannya, ada yang tidak. Wa minhum man yara qatlahu, bahkan sebagian mereka ada yang menghukuminya, bahwa dia hukumnya harus dibunuh. Tentunya secara hukum, artinya penguasa yang melakukan hukum tersebut. Yustatabu idza taraka shalat adh-dhuhr yuqalu lahu shalli. Orang yang meninggalkan salat duhur akan dipanggil oleh penguasa dan disuruh salat kamu. Tub ilallah. Bertobatlah kepada Allah. Salatlah. Ila an yadkhula waqtul 'ashr. Sampai datang waktu asar, masih menolak sholat juga, maka dibunuh dia oleh penguasa. Enggak mau sholat, penggal. Sudah lewat waktu, sudah diperintahkan dari tadi. Berarti dia benar-benar menentang sholat. Barakallahu fiikum, madza hadzal qatl. Ini pembunuhan atau hukum bunuh ini, kemana masuknya? Riddatan au haddan? Sebagian mereka menganggapnya bahwa itu bukan murtad, tetapi haddan, hukum had. Seperti orang yang mencuri dipotong tangannya, orang yang membunuh dibunuh, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dipenggal kepalanya. Dan diminta taubat dulu 3 hari sampai dia mau sholat. Kalau bukan 3 hari, sampai pada batas waktu yang ditentukan. Tidak mau sholat, maka dibunuh. Haddan, kata Syekh Rabi, sebagai hukum had. Tetapi sebagian yang lain berkata, bukan hanya hukuman seperti hukum had. Lebih dari itu, dibunuh karena murtad, karena dia menentang salat. Wa inda man yara annahu kafir yuqtalu kufran. Bagi mereka yang berpendapat meninggalkan salat kafir, maka dia dibunuhnya karena kekafiran. Li'annahu kafirun fayuqtal qatlal murtaddin. Karena dia kafir, maka dibunuhnya seperti dibunuhnya orang-orang murtaddin. Barakallahu fikum. Berarti lumayan banyak pendapat-pendapat para ulama. Yang pertama, tidak mengkafirkan. Yang kedua, mengkafirkan. Dan diantara yang tidak mengkafirkan pun, ada yang berkata, memang tidak kafir, tetapi dipanggil oleh penguasa, dituntut untuk sholat, kalau tidak mau, dia dibunuh. Bukan kafir, tapi haddan. Sebagian menyatakan tidak. Sedangkan yang kedua yang menyatakan kafir, yustatab salah satu ayam, wa intaba wa illa duribat unuquh. Diminta taubat, dikasih waktu. Kalau tetap tidak mau taubat, tidak mau segera mengerjakan salat, maka dia dibunuh riddatan, sebagai kufran, kekafiran dan riddah. وآخرون يرون أن قتله حدا وأبو حنيفة من بين الأئمة يرى أنه لا يقتل. Adapun Abu Hanifah berpendapat bahwa mereka tidak dibunuh. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, kalau bukan juhudan, tidak dibunuh. Yara annahu yuhbas. Kata Abu Hanifah, dia dipenjara, ditahan, wa yunkhas, wa yu'adzab, dihukum dengan berbagai macam hukuman-hukuman, yani yu'adzab, diberi ta'dzib, hatta yusalli, sampai dia memilih antara mati atau salat. Dan ini Abu Hanifah sendiri yang berpendapat seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sebagai faedah, barakallahu fikum. Ketika kita menghadapi masyarakat kaum muslimin, maka kita membahas tentang pentingnya salat dan bahayanya orang yang meninggalkan salat. Maka tidak mengapa kita menyampaikan ancaman-ancaman tadi dengan global. Tidak perlu dirinci. Nabi bersabda, "Man taraka shalah faqad kafar." Nabi juga berkata, "Man taraka shalata 'amdan muta'ammidan fajazahu jahannam," misalnya. Atau ancaman yang dibacakan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya bainal abdi wal kufri wasyirki tarkus salah, antara seorang hamba dengan kekafiran, dengan kesyirikan, adalah meninggalkan salat. Berkata Imam Ahmad, siapa meninggalkan salat maka dia kafir. Berkata Imam Fulan, siapa yang mengatakan begini maka dia kafir, murtad, keluar dari Islam, ila akhir. Tidak mengapa. Itu akwal para ulama agar mereka segera salat. Tayib. Tetapi kalau ada seseorang yang bertanya, "Bapak saya meninggal kemarin dan dia enggak salat. Bagaimana ya Ustaz? Apakah saya boleh menyolatkan atau tidak? Apakah dia kafir atau tidak?" Saat itu perlu dirinci. Beda dengan yang tadi. Tadi tahdziran. Tahdziran adalah memperingatkan, hati-hati. Jangan sampai meninggalkan salat. Bahayanya mengerikan. Ancamannya kufur, ridda, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ketika menghukumi seseorang, perlu rinci dan hati-hati sesuai dengan kaidah-kaidah tadi. Kalau dia juhud menentang salat, maka bapakmu kafir, jangan disalatkan. Tapi kalau bapakmu tidak menentang salat, kadang-kadang dia salat, kadang-kadang tidak, dan sebagainya, berarti hatinya masih tahu, masih yakin kalau dia, kalau salat itu adalah wajib. Hanya saja takasulan dan sebagainya, maka ini ada ancaman-ancamannya, tetapi mudah-mudahan dia masih belum kafir. Salatkan dia. Barakallahu fikum. Jangan seperti si Fulan. Seorang hizbi, seorang yang atifi, atifi itu lebih mementingkan perasaannya, enggak enak, enggak enak. Didatangi oleh orang yang tidak sholat. Ustaz, saya mau tanya, hukumnya saya tidak sholat bagaimana? Kafir apa enggak kafir? Dirincikan sama si Ustaz tadi. Sampai beritanya pada saya, salah dia. Kok salah Ustaz? Kan para ulama merincikan. Ini orang kurang ajar menyatakan saya enggak sholat. Kafir enggak saya? Sampaikan ancaman yang paling keras pada orang ini. Supaya dia takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepada azab Allah. Ini buktinya, ini ayatnya, ini dalilnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa in tabu wa aqumus shalah." Kamu dianggap seperti mereka orang kafir. Kalau mereka masuk Islam tapi belum salat, masih diperangi. Sampaikan hujah-hujah agar dia takut. Orang sudah jelas-jelas kurang ajar mengatakan, "Saya tidak salat, bagaimana hukum saya? Kafir enggak saya?" Ini kurang ajar sekali. Sampaikan ancaman-ancaman kepadanya. Barakallahu fikum. Berbeda dengan yang tadi. "Bapak saya tidak salat, sekarang meninggal, bolehkah saya menyalatkannya?" Nah, ini silakan dirinci. Sampaikan pendapat-pendapat para ulama, akwal para ulama. Jangan sampai salah. Mengapa? Kasihan kalau ternyata dia masih punya keyakinan. keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan keimanan dengan wajibnya salat, tapi karena dunianya, karena kesibukannya, karena ininya, kemudian dia meninggalkan salat. Berbeda hukumnya, walaupun jelas dosa-dosa-dosanya sangat mengerikan, sangat besar, tetapi untuk dikatakan kafir, para ulama masih berselisih. Masih berbeda pendapat. Barakallahu fiikum, nasallu taufiq wal afiyah. Wa nasallu al hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.